Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebutkan faedah di pertemuan yang lalu. Siapa ini? Zakaria. Hendaknya seorang apa ya? Hendaknya seseorang mengambil info dari hendaknya mengambil info dari lawan. Ya, enggak mesti, kadang ketika dibutuhkan seseorang perlu menggali info dari lawan atau dari saingan atau dari rival seseorang yang ingin dicari tahu infonya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Aisyah kepada Zainab, padahal Zainab adalah dari pihak seteru, dari pihak seteru. Apalagi Fikri. Kenapa? Persaksian itu harus didasari oleh ilmu dan juga bukti. Tidak boleh seseorang bersaksi atas yang lain hanya berpedoman dengan perasaan, berpedoman dengan prasangka, berpedoman dengan katanya dan katanya. Tidak boleh. Persaksianmu kepada orang lain harus berdasarkan ilmu dan juga bukti. Karena itulah Rasulullah menanyakan madza ra'aiti madza alimti. Apalagi Wahyu. Boleh menanyakan aib seseorang, boleh membicarakan aib seseorang untuk tujuan yang syar'i, untuk maslahat, dan itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Apa alasannya kemarin kenapa dibolehkan menerjang ghibah, kenapa dibolehkan untuk membicarakan keburukan orang? Apa alasannya Soleh? Karena untuk menjaga agama, itu salah satunya. Jawabannya adalah karena ada maslahat yang lebih besar. Itu jawaban yang tepat. Dibolehkan untuk ghibah, dibolehkan untuk membicarakan aib seseorang, padahal membicarakan aib seseorang itu tidak boleh. Pada asalnya itu karena ada maslahat, ada kebaikan yang lebih besar, ada manfaat yang lebih besar dari manfaat menjaga seseorang, yaitu manfaat yang lebih besar adalah menjaga agama. Tidak membicarakan orang itu fungsinya apa? Dilarang membicarakan aib orang itu fungsinya untuk apa? Li? Untuk melindungi dan menjaga kehormatan. Untuk menjaga kehormatannya. Tapi itu boleh dilanggar ketika ada sesuatu yang dijaga yang lain, yaitu kehormatan agama. Semulia-mulianya seorang mukmin, tetap mulia agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bersanding. Semulia-mulianya seorang mukmin tetap akan kalah ketika bersanding dengan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan. Nah, kemarin kita katakan membicarakan aib orang kalau itu bermanfaat, membicarakan keburukan orang kalau itu bermanfaat, maka itu berpahala. Maka itu berpahala. Kira-kira apa dalilnya? Membicarakan aib orang kok sampai berpahala? Apakah itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang aneh? Tidak aneh sama sekali, ikhwan. Tentu itu berpahala. Lah kitab Jarh wa Ta'dil segitu tebalnya, para ulama membicarakan ribuan rawi itu, kamu kira enggak ada pahalanya? Sia-sia gitu perjuangannya para ulama, usahanya para ulama di dalam menegakkan al-jarh wa ta'dil, rawi-rawi yang dikomentari, dan juga upaya ulama dari zaman dahulu sampai zaman kita ini untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu kira itu enggak ada pahalanya? Lah terus gratisan. Enggak mungkin itu enggak ada pahalanya, pasti berpahala. Pasti berpahala. Maka membicarakan aib orang kalau itu ada manfaat yang lebih besar dan dibutuhkan, itu berpahala. Dan ini ikhlas, niatnya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena tendensi dan juga tujuan pribadi. Kalau semua itu dilakukan dengan tujuan pribadi atau tendensi atau hawa nafsu, maka menjadi dosa walaupun itu aslinya perbuatan baik. Maka bahaya. Yang aslinya itu perbuatan baik sebagai bentuk menjaga agama, tapi kalau dilakukan dengan hawa nafsu, ini akan mendapatkan dosa karena dia tidak ikhlas. Apalagi faedahnya Muhammad? Apa Mat? Faedahnya Mat? Apa Zim? Sampaikan Zim. Hah? Enggak dengar. Tanyalah. Apa Mat? Sampaikan ke Hazim, Mat. Nyampaikannya jangan gini. Kasih tahu aku gitu. Jangan gitu, Mat. Harus kamu sendiri, Mat, yang kasih tahu, Mat. Jangan bilang ke Hazim, aku enggak punya Zim, kasih tahu aku gitu. Jangan gitu. Apa Zim? Ahsan dan barakallahu fiik. Bagus, Mat. Yaitu hendaknya memenangkan sisi baik seseorang kalau memang orang itu masih dalam batasan orang soleh. Tetap dimenangkan sisi baiknya. Sebagaimana Zainab tentu akan melihat dari perbuatan Aisyah, namanya manusia pasti punya kesalahan, tapi semua itu tidak dianggap karena selama orang itu soleh masih dihukumi baik. Karena di sini menggunakan ma'alimtu illa khairah, saya tidak mengetahui kecuali kebaikan. Bukan berarti tidak ada yang jelek, tapi itulah namanya taghlibu janibi al-khair al-syar madama minas solihin, selama orang itu termasuk orang-orang soleh. Kamu diam-diam sangar, Mat, masya Allah, Mat. Bagus, barakallahu fiik. Apalagi Hamdan? Tidak boleh berbuat dolim walaupun itu kepada musuh. Tidak boleh berbuat dolim, berkata dusta walaupun itu adalah kepada musuh. Pada orang yang paling kamu benci sekalipun, enggak boleh. Apalagi faedahnya? Abdillah. Anak-anak di depan. Idol. Ayo Adam di depan. Keutamaan untuk berkata benar walaupun dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan kesal, kamu harus tetap berbicara yang bagus, berbicara yang hak. Itu. Pikiran boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Pikiran boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Harus tetap bisa mengontrol kapan berkata jujur, kapan berkata hak. Apalagi faedahnya? Hamam. Seberapa pun besar apa persainganmu, jangan pernah berbuat curang. Kata-katamu sudah kayak motivator jangan. Udah bisa itu ditulis di pintu-pintu lemari itu. Di pintu-pintu almari di asrama itu bisa itu ditulis itu. Jangan, enggak boleh curang ya, enggak boleh curang. Ya di jalan-jalan ada tulisan kan, awas curang. Oh, jurang itu. Tak kira awas curang gitu. Enggak boleh curang. Curang itu sifat yang buruk. Enggak boleh berbuat curang. Tapi itu ya ikhwan, beberapa faedah pada pertemuan yang lalu. Nanti kalau pelajaran ini selesai, siapkan faedah yang paling berkesan ya. Nanti akan saya tanyakan kira-kira faedah apa yang paling berkesan dari pelajaran selama Ramadan ini. Taib, selain dari pelajaran kemarin ikhwan, ada beberapa pelajaran yang luput tentang ucapannya Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala anha kepada Aisyah. Di antara pelajarannya adalah apa yang dibuat bab oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu pujian dari seorang wanita. Ta'dil dari seorang wanita itu juga bisa diambil. Karena para ulama berselisih apakah wanita itu mampu untuk memberikan ta'dil, mampu memberikan pujian. Ya tentu, pujian tetap bisa diberikan dari para wanita. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitab sahih beliau, dalam kitab yang lain, bab ta'dilun nisa ba'duhunna ba'dho, bab pujiannya wanita kepada wanita yang lain. Jadi wanita juga bisa memuji, wanita juga bisa mencela, wanita juga bisa menjatuhkan orang bilhaq. Tapi wanita itu harus lebih ketat lagi, karena wanita itu kurang akalnya, separuhnya laki-laki. Kalau yang menjadi ulama jarwat ta'dil dari kalangan laki-laki saja sedikit, maka dari kalangan wanita tentu tidak semua, lebih sedikit lagi ada wanita itu yang ngomongnya jujur. Makanya kalau para ummahat kalau ngomong yang jujur, sportif, kalau membicarakan kawannya itu enggak boleh pakai hawa nafsu, ini istimewa, ini wanita langka, tolong dilatih. Karena rata-rata wanita itu kalau ngomong itu pasti hawa nafsu. Saya enggak pernah gubris kalau ada wanita itu ngomong jelekkan ini jelekkan itu, enggak pernah tak gubris, karena rata-rata hawa nafsu. Wanita ini mencela sana, mencela wanita sini, saling mencela wanita, enggak pernah tak gubris, karena masih belum mencapai taraf yang amanah di dalam menjarah. Saya anggap sebagai apa? Itu hanya permasalahan hawa nafsu. Makanya, tapi kalau kalian para wanita mau melatih diri untuk menahan emosi dan menahan ego, insya Allah kalian juga bisa untuk mencapai tarafnya seperti Zainab binti Jahsy, bisa memuji dan juga mencela orang bilhab. Itu yang sering saya gembleng, saya latih kepada keluarga saya untuk tidak membicarakan orang berdasarkan hawa nafsu, untuk supaya bisa menahan ego dan juga emosi, supaya menjadi wanita yang benar-benar adilah. Jadi kalau kita punya istri, kita punya anak wanita, juga harus diajari bab ini ya. Diajari, dilatih untuk berkata sebagaimana Zainab bintu Jahsy, berkata yang adil. Pelajaran berikutnya adalah betapa bersihnya hati para sahabat, para solihin dari kalangan para sahabat, hati mereka itu bersih, tidak ada ganjalan dan juga ghil, sifat dengki, sifat iri. Itu ya ikhwan. Dan ini yang harus kita contoh, hendaknya kita bersihkan dalam hati kita kebencian dan juga kedengkian, keirian dan juga sifat-sifat buruk. Itu namanya ghil, sampah dalam hati, kebencian terhadap orang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga sampai hatinya benar-benar bersih. Makanya itu fungsinya itu nanti apa namanya yang dulu pernah kita pelajari, jembatan terakhir sebelum masuk surga, kisos terakhir. Itu fungsinya itu untuk membersihkan sampai benar-benar dadanya itu enggak ada sebintik pun masalah dengan orang lain. Itu. Sampai benar-benar tidak ada setitik sebiji sawi pun kebencian kepada orang lain. Jadi harus diselesaikan di situ juga. Masuk surga itu harus benar-benar dalam kondisi bersih. Kalau enggak gitu enggak bisa masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan akan kami cabut apa-apa yang ada di dalam dada-dada mereka dari ghil, dari sifat dengki, dari sifat syirik bahasa Jawa, syirik bahasa Jawa, syirik bahasa Indonesia, bukan syirik bahasa Arab. Kalau syirik bahasa Arab syirk artinya syirik. Tapi kalau syirik kamu, oh kamu itu syirik. Nah itu artinya adalah iri pada orang lain. Itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada-dada kaum muslimin yang masuk surga. Itu ya ikhwan, karena kita hidup di dunia ini ya pasti ada, seakrab-akrabnya kita pasti ada sesuatu yang ganjal. Seseorang dengan kawannya pasti ada ganjalan. Gak mungkin gak. Walaupun secocok-cocoknya saya dengan antum semua, ya pasti ono saiti. Ya tetap ada ganjalan yang gak cocok. Sedikit kebencian, ketidakcocokan pasti ada. Maka semua itu hendaknya berusaha untuk dibersihkan. Kalau mau benar-benar bersih ya nanti insya Allah, kalau seseorang masuk ke dalam surga itu benar-benar dibersihkan. Makanya termasuk doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah supaya kita itu berdoa meminta untuk dicabut kedengkian kita dalam dari hati kita. Kedengkian terhadap orang-orang yang tua, yang lebih tua dari kita, orang-orang yang telah mendahului kita dengan iman. Ini supaya kita enggak ada sedikit pun ganjalan. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kawan-kawan kami yang sudah terdahulu masuk iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ghil. Apa tadi ghil? Apa artinya rul? Ghil tadi apa? Ghil apa artinya? Hah, pikiranmu kemana? Sifat iri, sifat dengki, itu namanya ghil. Hilangkanlah ya Allah dari dada-dada kami sifat ghil terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini yang akidah kita ya ikhwan, agama kita. Kita berusaha untuk menghilangkan kebencian sedikit pun, sekecil apapun terhadap kawan-kawan kita, supaya kita bisa bersatu, berkawan kepada siapapun, kepada kaum mukminin. Kita tidaklah membenci kalau enggak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membenci seseorang karena maksiatnya, karena perbuatan buruknya, ini enggak apa-apa, itu bukan termasuk ghil. Itu adalah termasuk iman. Itu bedanya. Sama-sama kebencian, tapi satunya adalah cahaya iman, satunya adalah sampah hawa nafsu. Itu bedanya. Makanya pentingnya bagi seseorang untuk melatih mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau seseorang itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, bencinya dia itu kepada orang lain, benci kepada orang lain karena agama, ini adalah cahaya iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu cahaya iman. Jadi bencinya kita karena Allah membuat kalian benci. Wa karraha ilaikumul ahab wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu dalilnya. Kebencian seorang mukmin kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk perhiasan iman dalam hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun, membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan dan juga pelakunya terutama termasuk itu termasuk cahaya iman. Tapi kalau kebencian itu karena hawa nafsu, itu kotoran, itu sampah. Bisa bedakan? Sama-sama perbuatan benci, sama-sama perbuatan tidak suka, tapi satunya adalah cahaya yang kemilau, satunya adalah sampah yang busuk. Dan yang kita minta untuk dicabut dari hati kita adalah yang sampah. Adapun yang kemilau, iman itu tidak kita minta untuk dicabut. Anak-anak, ayo ke sini. Itu tadi, ini menunjukkan bersihnya hati Zainab. Beliau saingannya Aisyah, tapi ketika diminta untuk berkata, bersaksi tentang Aisyah, beliau berkata jujur. Ini menunjukkan hati yang bersih. Semua faedah tadi adalah disarikan dari pelajaran Ustaz Abu Fawaz ketika beliau ngisi di Semarang. Beliau termasuk mengatakan salah satu faedah dari kisah ini adalah bersihnya hati para sahabah. Di dalam pelajaran kemarin juga terdapat satu yang bisa dipetik, yaitu bahwasanya seseorang kadang mencintai dan juga berfanatik kepada keluarga dengan cara yang salah. Ini Hamnah, saudarinya Zainab. Ini kenapa kok sampai berbuat seperti ini kepada Aisyah? Ini karena saking cintanya kepada Zainab, saking sayangnya kepada saudarinya. Wallahu alam apakah Zainab itu yang tua atau yang muda. Yang jelas, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua saudarinya Zainab pernah disebut sebagai Zainab. Itu dulu juga yang pernah diingatkan oleh Akhuna Abul Mundir ketika saya katakan Hamnah itu adalah wanita yang memiliki tali di masjid untuk sholat itu, karena lafad hadisnya adalah Zainab. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar merojihkan itu adalah Hamnah. Al-Imam Al-Albani merojihkan itu adalah Zainab. Yang jelas itu adalah perselisihan para ulama. Wanita yang punya tali di masjid untuk sholat itu apakah Hamnah ataukah Zainab? Ini perselisihan para ulama. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua saudarinya Hamnah atau semua putrinya Jahash itu pernah disebut sebagai Zainab. Pelajarannya adalah tadi, kadang seseorang mencintai dengan cinta yang salah. Tidak seperti ini mencintai orang. Ini adalah karena saking cintanya Hamnah kepada Zainab sampai dibela mati-matian. Adiknya dibelai atau saudarinya dibelai sampai memerangi Aisyah gara-gara adiknya. Ini adalah termasuk perbuatan mencintai yang salah. Itu ya ikhwan, ini termasuk mencintai yang salah. Betapa banyak manusia seperti ini, mencintai kiainya, mencintai gurunya, fanatik terhadap gurunya, fanatik terhadap keluarganya, tapi dengan cara yang salah, sehingga dialah yang binasa. Sehingga dialah yang binasa. Gak boleh mencintai orang seperti ini. Kalau yang dicintai juga ridho, nanti akan binasa bersama. Tapi kalau yang dicintai enggak ridho, ini yang dicintai akan selamat. Sebagaimana Zainab di sini enggak ridho, perbuatan saudarinya seperti ini enggak ridho. Demikian juga seperti Nabi Isa, ketika dicintai oleh para pengagumnya dengan cinta yang salah, sampai disembah, sampai dikatakan sebagai anak Allah, Nabi Isa tidak pernah ridho. Makanya Allah bebaskan. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun la yasma'una hasisaha um fi mashtahat anfusuhum khalidun. Itu makanya bahayanya mencintai orang kalau dengan cinta yang goblok, cinta yang salah. Mencintai boleh, goblok jangan. Sampai kamu fanatik, sampai kamu berkorban melebihi batasnya, itu namanya sebuah kebodohan. Karena Hamnah saking sayangnya kepada saudarinya, sampai ia berbuat apa yang ia perbuat, padahal saudarinya saja enggak seperti itu. Pelajarannya juga adalah bahwasanya kadang keluarga wanita itulah yang memusuhi dalam bab ta'addud. Seperti ini yang enggak ridho, itu adalah keluarganya Zainab. Yang benci adalah keluarganya Zainab. Maka dalam untuk pertimbangan ta'addud bagi wanita, bagi laki-laki yang ingin ta'addud, yang paling banyak dipertimbangkan itu adalah keluarganya si wanita. Wanita itu kadang boleh dia. Wanita istri itu kadang mengizini suaminya untuk ta'addud. Tapi kadang keluarganya enggak rela. Dan yang paling berat adalah mertua perempuan itu. Dari beberapa kasus yang saya lihat, yang paling berat untuk merelakan ini adalah ibu mertua. Kalau bapak mertua kadang, kalau dia faham agama, dia akan tidak seberapa melawan. Tapi kalau ibu mertua itu sering menjadi bahan keributan karena ibu mertua gak ridho. Seperti di sini, Hamnah. Terutama dari pihak keluarga wanita, keluarga yang wanita. Itu rata-rata enggak rela kalau keluarganya dimadu. Sebagaimana Hamnah di sini. Bahkan seorang wanita itu kadang dia sendiri rela dimadu, tapi dia enggak rela anaknya dimadu. Itu saking beratnya. Kadang wanita itu dia sendiri rela dijadikan sebagai maduan, tapi dia enggak rela anaknya itu dimadu. Semua ini ikhwan karena salah paham. Karena kurang pahamnya terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang mendalamnya di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya pengetahuan terhadap hikmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengira kalau keluarganya atau anaknya itu dimadu, itu disia-siakan, disakiti dan dilukai. Padahal semua itu adalah bukan. Wanita yang dimadu itu dimuliakan, disayangi dan juga diistimewakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istri beliau. Itulah karena orang itu kadang enggak paham. Maka perlu belajar lama lagi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ridho, tidak rela Fatimah itu dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Ini karena sebab yang lain. Rasulullah marah, enggak mau. Ali bin Abi Thalib menantunya memadu, menikah lagi di atas Fatimah. Ini kata para ulama adalah karena sebab yang lain, yaitu karena Ali mau menikahi anaknya musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah anaknya Abu Lahab atau siapa gitu. Dari kalangan orang yang memusuhi Islam. Walaupun anaknya mukminah, kata Rasulullah enggak bisa bersatu antara dua besan, dua mertua yang satunya adalah nabi, satunya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah Rasulullah itu enggak rela Ali itu ta'addud, bukan karena alasan yang lain. Itu seluk-beluk tentang balada, tentang maduan yang perlu difahami dan perlu dipelajari. Ini saya sebutkan semua demi amanah ilmiah, demi totalitas di dalam menjelaskan sebuah hadis. Semua faedah, baik itu tentang bab agama, baik itu tentang masalah keselamatan maupun dalam bab rumah tangga, semuanya harus saya sampaikan demi amanah ilmiah. Baik, kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyatu Kalau ini bukan. Qala Ibnu Syihab, fa hadza alladhi balagani min hadits ha'ula'ir rahd. Tsumma qala Urwah, kata Az-Zuhri, inilah yang sampai kepadaku dari hadits para rawi tadi tentang hadisnya Aisyah. Tsumma qala Urwah, kemudian Urwah Ibnu Az-Zubair mengatakan, qalat Aisyah, itu berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahi innar rajula alladhi qila lahu ma qila la yaqulu subhanallah. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kashaftu min kanafi untha qattu. Qalat thumma kutila ba'da dhalika fi sabilillah. Berkata Urwah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh seorang laki-laki yang dia itu dikatakan padanya apa yang dikatakan, yaitu yang dituduh. Siapa namanya? Siapa man? Siapa laki-laki yang dituduh berzina dengan Aisyah? Sofwan ibn Al-Mu'attal. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, seorang laki-laki yang dituduh, yang telah dikatakan padanya apa yang dikatakan, dia sendiri mengatakan subhanallah, dia juga mengatakan subhanallah, sama Aisyah juga mengatakan subhanallah. Ini menunjukkan kedua-duanya sama-sama tidak menduga dan tidak mengira, ya ikhwan, akan mendapatkan tuduhan seperti ini. Karena seandainya keduanya itu mengira dan tahu bahayanya berduaan, maksudnya karena darurah, enggak akan dilakukan itu. Tapi karena keduanya itu sama-sama tidak terbesit perbuatan ini, maka sama-sama keduanya itu mengucapkan subhanallah. Subhanallah adalah kalimat tanzih, karena mensucikan, karena benar-benar kaget. Subhanallah, kok saya dituduh zina sama Aisyah, apalagi Aisyah adalah ummul mukminin, bagaikan ibunya sendiri. Fa wallazi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang tangan, yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka syaftu min kanafi unsa qattu, saya belum pernah membuka baju perempuan sekalipun. Sekali saja saya belum pernah membuka baju perempuan. Min kanaf artinya adalah penutup. Saya belum pernah membongkar bajunya wanita. Kok dituduh dengan berzina dengan Aisyah? Ini adalah penafian yang paling baligh, penafian yang paling sangat sangat mendalam. Dari sisi mana? Dari sisi Sofwan ibn al-Mu'attal menafikan dirinya belum pernah membuka, belum pernah membongkar pakaian wanita, sekali saja belum pernah. Itu dengan orang lain selain Aisyah radhiyallahu taala anha saja enggak pernah. Apalagi dengan Aisyah, yang sejatinya Aisyah adalah ummahat min ummahatil mu'minin, dari kalangan ibunya kaum mu'minin, yang tidak boleh dinikahi, secara halal saja enggak boleh, apalagi dizinai. Jadi Sofwan ibn al-Mu'attal benar-benar tercengang mendengar berita tersebut. Saya loh enggak pernah membuka baju wanita, sekali saja belum pernah. Jangankan Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang lain saja saya belum pernah buka bajunya saja belum pernah. Maknanya belum pernah menikah, belum pernah mengumpuli wanita. Itu. Qalat thumma kutila ba'da dzalika fi sabilillah, kata Aisyah, kemudian setelah itu beliau Sofwan ibn al-Mu'attal terbunuh fi sabilillah. Bukan setelah ini, tapi peperangan-peperangan setelahnya. Thumma kutila ba'da dzalika, itu adalah setelah lama, kejadian ini lama. Maksudnya endingnya, akhir hayat si Sofwan ibn al-Mu'attal itu adalah mati syahid. Akhir hayat Sofwan ibn al-Mu'attal adalah mati syahid fi sabilillah, dan itu sudah lebih dari cukup untuk memuji Sofwan ibn al-Mu'attal selama beliau hidup. Buktinya dia mati husnul khotimah, menjadi syahid fi sabilillah. Di dalam diskusi ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya adalah bolehnya bagi seseorang untuk memuji atau meniadakan tuduhan dari dirinya sendiri. Saya ini belum pernah melakukan, saya ini belum pernah merokok, saya ini belum pernah minum minuman keras, saya belum pernah berbuat zina, membongkar baju perempuan, enggak pernah. Itu boleh, kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan seseorang membela dirinya sendiri dengan cara tazkiyah seperti ini boleh. Dan juga ini termasuk sumpah sehingga harus diambil. Bahkan sumpahnya menggunakan fawalladzi nafsi biyadih, menggunakan qabdnya Allah Subhanahu wa taala, genggamannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jiwa. Ini termasuk sumpah yang besar. Maka tadi ini adalah penafian yang sangat baligh, penafian peniadaan yang sangat kuat, karena Sofwan ibn al-Mu'attal menafikan dia pada saat itu belum pernah membuka baju wanita sekalipun, yang lain pun belum pernah. Di sana ada yang membawa ucapan ini kepada makna yang lain, yaitu bahwasannya Sofwan ibn al-Mu'attal adalah hasuron, hasur itu adalah impoten, enggak punya kudroh untuk mendatangi wanita. Hasur artinya adalah seorang laki-laki yang tidak bisa jima. Itu namanya hasur. Seorang laki-laki yang enggak punya kemampuan atau tidak bisa mendatangi wanita, itu namanya hasur. Ada ulama yang ada orang yang memaknai ucapannya Sofwan ibn al-Mu'attal seperti itu. Dan itu tidak benar. Ucapannya Sofwan ibn al-Mu'attal di sini maknanya saya belum pernah membuka, maknanya adalah dia masih perjaka, belum menikah, pada saat itu belum menikah. Karena nanti akan ada riwayat bahwasanya Sofwan ibn al-Mu'attal setelah itu memiliki istri, punya anak juga, berarti menunjukkan bukan hasur, bukan orang yang impoten, tapi laki-laki yang normal. Laki-laki impoten gak punya anak, gak bisa punya anak, bisa menikah tapi gak bisa punya anak, nikah cuma untuk pantas-pantasan aja. Maka pendapat, perhatikan. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya Sofwan ibn al-Mu'attal itu adalah hasur, impoten, ini tidak benar. Karena terbukti dalam beberapa riwayat Sofwan ibn al-Mu'attal punya istri dan punya anak. Dan juga orang yang mengatakan bahwasanya Sofwan ibn al-Mu'attal adalah hasur, impoten, ini adalah ini untuk membebaskan Aisyah biar bebas, ini tidak benar. Kita tidak butuh Sofwan ibn al-Mu'attal itu impoten, karena terbebasnya mereka berdua dari zina itu sudah mensus dengan Al-Quran. Jadi kita gak butuh pembebasan-pembebasan yang lain. Sampai dikatakan, waduh dia itu impoten, gak mungkin zina. Ini kita gak butuh, karena tuduhan pembebasan mereka berdua berzina itu sudah langsung nas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak butuh lagi alasan-alasan yang lain. Ini adalah diucapkan oleh orang-orang untuk meniadakan, untuk membebaskan Aisyah. Aisyah enggak berzina dengan Sofwan karena Sofwan itu impoten. Ini kita enggak butuh. Kenapa? Karena sudah datang Al-Qur'an. Sudah cukup dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup dengan bayan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka berdua tidak berzina. Dan juga pendapat yang mengatakan Sofwan ibn al-Mu'attal itu adalah impoten, ini nanti akan mengurangi sisi kesucian Aisyah dan sisi kesucian mereka berdua. Kenapa? Karena kalau gitu mereka berdua tidak berzina itu adalah karena impotennya Sofwan, bukan karena kesucian kalau gitu. Maka ini enggak benar ucapan yang mengatakan bahwasanya Sofwan ibn al-Mu'attal adalah hasur, itu adalah pendapat yang tidak benar. Karena kalau seandainya itu adalah benar, berarti mereka berdua tidak berzina itu bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Dan beda meninggalkan perkara yang haram karena tidak mampu dengan meninggalkan perkara yang haram karena tidak mau, itu beda. Meninggalkan perkara yang haram karena tidak mau itu dapat pahala, meninggalkan perkara yang haram karena tidak mampu itu enggak dapat pahala. Oh, enggak ngelakoni yang haram pancen enggak mampu. Nek mampu dilakoni, ya enggak dapat pahala. Maka itu nanti akan mengurangi kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengurangi kesucian Sofwan. Maka yang benar ucapannya Sofwan ibn al-Mu'attal di sini adalah beliau belum menikah, masih perjaka dan juga belum pernah berzina. Orang yang pernah berzina walaupun belum menikah dikatakan perjaka apa enggak? Secara status di KTP ya belum kawin, tapi kalau dia sudah berzina maka sudah enggak, sudah second, sudah enggak ori lagi. Maka ucapannya Sofwan bin Athol, wallahi ma kasyaftu min kanafi unsa, ini maknanya beliau tidak pernah membuka yang halal maupun yang haram, belum pernah membuka segel, belum pernah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan seperti itu, wallahi ma kanaf ma kasyaftu kanafa unsa halalan wala haroman, sing haram juga enggak pernah, yang halal juga enggak pernah. Saya masih benar-benar perjaka. Itu kata Sofwan bin Athol. Ada pun riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau sampai di, beliau bukanlah impoten, sampai dalam riwayat disebutkan istrinya itu sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengadu kepadamu tentang Sofwan. Kenapa? Lah saya puasa enggak boleh, saya mau ini enggak boleh. Akhirnya Sofwan dipanggil sama Rasulullah, Sofwan, kenapa istrimu enggak boleh puasa, selalu kamu larang puasa? Rasulullah, saya ini masih muda, saya enggak kuat, ya Rasulullah, nahan kemauan, maka istri saya enggak boleh puasa. Kalau puasa berarti enggak boleh jima. Maka Sofwan mengatakan seperti itu kepada Rasulullah dan melarang, itulah alasannya melarang istrinya tidak boleh puasa, puasa sunnah maksudnya, karena Sofwan masih muda, masih greng-grengnya, masih kuat-kuatnya enggak. Ini sebagai bantahan terhadap ucapan yang mengatakan bahwasanya Sofwan itu adalah hasur. Itu ya Ikhwan. Yang dulu juga saya katakan bahwasanya keluarganya mengadu bahwasanya Sofwan enggak pernah bangun subuh, itu juga satu hadis dengan tadi. Jadi yang diadukan tuh istrinya enggak boleh puasa sama enggak pernah bangun subuh. Enggak pernah bangun. Ya, akhirnya Sofwan bilang kami adalah keluarga yang apa? Selalu sulit untuk bangun. Itu. Punya penyakit, punya memang punya kelainan, sulit bangun kalau enggak agak telat. Bukan berarti enggak sholat subuh, bukan. Itu bisa dilihat dalam Fathul Bari tentang penjelasan masalah ini. Kemudian dalam ucapan qalat tsumma qutila ba'da dzalika fi sabilillah, ini adalah sebagai segel terhadap kehidupan Sofwan, bahwasanya Sofwan adalah orang baik. Buktinya beliau mati husnul khatimah sebagai syahid fi sabilillah. Ini untuk meyakinkan bahwasanya semenjak hidup, selama hidup Sofwan adalah orang baik. Buktinya ketika dia meninggal, dia adalah meninggal fi sabilillah, yaitu dalam peperangan-peperangan yang akan datang, bukan dekat-dekat dengan perang ini. Dia beliau masih hidup sampai nikah, sampai punya anak kok. Jadi jangan difahami tsumma qutila ba'da dzalika, setelah kejadian ini beliau mati, enggak. Beliau masih sempat menikah, sempat bahagia, sempat punya anak, kemudian baru meninggal fi sabilillah. Dicatat ya kawan, bahwasanya ini faedahnya adalah husnul khatimah adalah bukti terbesar dan bukti paling nyata akan kebaikan seseorang selama ia hidup di dunia. Kaono meneh wis toh. Tidak ada lagi yang lebih besar pujian dari seorang itu bisa mati husnul khatimah. Maka husnul khatimah adalah bukti terbesar, bukti yang paling nyata akan kebaikan seseorang selama ia hidup di dunia. Walaupun mungkin selama hidup dia nampaknya orang jelek, tapi kalau dia itu matinya itu mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, itu sebagai bukti bahwasanya Allah itu tahu yang lain dari apa yang dia lakukan. Kamu melihatnya dia kayaknya buruk, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tahu sesuatu yang lain, karena Allah maha tahu yang ada dalam hati seseorang, sehingga ia diberikan keistimewaan bisa mati husnul khotimah. Maka husnul khotimah itu adalah ijazah yang sudah paling tinggi. Ijazah yang tertinggi adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah yang paling tinggi adalah syahid fi sabilillah. Husnul khotimah itu banyak, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam ibadah, mati dalam ketaatan, itu namanya husnul khotimah. Mati dalam keadaan sudah bertaubat, itu husnul khotimah. Tapi husnul khotimah yang paling tinggi adalah mati dalam perang fi sabilillah, itu husnul khotimah yang paling tinggi. Itulah ya ikhwan. Sebaliknya, pendustaan yang paling pahit adalah su'ul khotimah. Bentuk pendustaan yang paling pahit terhadap segala kebaikan yang kamu nampakkan, adalah engkau itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mati su'ul khotimah. Jangan sampai ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kita mati su'ul khotimah. Karena maknanya orang itu kalau mati dalam keadaan buruk, mati su'ul khotimah, itu adalah pendustaan yang paling pahit terhadap segala kebaikan yang pernah ia nampakkan. Kayaknya bagus, kayaknya baik, kayaknya soleh, mati-mati su'ul khotimah, la ilaha illallah, nas'alullah assalamu al-afiyah. Pahit sekali rasanya didustakan oleh Allah dengan cara mati su'ul khotimah, mati berbuat maksiat, mati berbuat syirik, mati berbuat bid'ah, mati berbuat kefasikan, waliyadubillah. Maka su'ul khotimah adalah pendustaan yang paling pahit dari setiap kebaikan yang pernah kita nampakkan. Meskipun itu bukan menghanguskan kebaikan, enggak, orang yang mati su'ul khotimah bukan berarti seluruh kebaikannya hangus, bukan. Tapi itu loh, namanya apa? Penghinaan pol. Penghinaan yang paling hina, seseorang itu mati su'ul khotimah. Padahal pas urip wonge koyo apik, masya Allah, seneng apik, seneng apik mbek wong, ternyata mati su'ul khotimah, masya Allah, jelek sekali. Dan juga sebaik apapun kau dalam hidupmu, kalau belum mati dalam keadaan husnul khotimah, jangan merasa aman. Karena al-a'malu bil khawatim, amalan itu dilihat dari akhirannya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu adalah dengan akhirannya. Maka usahakanlah untuk terus-menerus beramal baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengakhiri hidup kita dengan kebaikan. Karena amalan itu dilihat dari akhirnya. Percuma kamu baik seumur hidup, akhirnya jelek. Menunjukkan perbuatan baikmu selama ini cuma palsu. Cuma semu nampaknya di mata manusia saja. Ini sebagai pujian terhadap Sofwan ibn Mu'attal, beliau dari tuduhan ini terbebas dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan baro'ah. Ini juga termasuk baro'ah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Sofwan. Setelah itu baro'ah pertama adalah baro'ah berupa ayat, baro'ah kedua disegel, disetempel matinya dalam keadaan baik. Dengan ini selesai pelajaran kita hadis al-ifaq. Dan mungkin besok kalau berkenan masih ada satu pertemuan lagi, kita selesaikan kisi-kisi pelajaran-pelajaran yang belum sempat terucap. Juga akan saya tanya pelajaran apa yang kira-kira paling berharga dan paling berkesan di hati antum. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah beliau menutup syarah hadis ini, beliau mengatakan, dengan ini maka nampaklah lemahnya ucapan orang yang mengatakan, lawang Aisyah sudah bebas dengan ayat, kenapa harus membawakan hadis lagi, kenapa harus diceritakan lagi. Karena sudah kita ketahui sepanjang perjalanan kisah ini, kita sudah menemukan banyak sekali pelajaran. Jadi itulah, orang kan mengatakan, apa yang diceritakan lagi, wong sudah jelas-jelas sudah terbebas dengan Al-Quran. Enggak, di dalam setiap hadis pasti ada pelajaran, pasti ada fawaid-fawaid yang berharga. Itu. Dan ini ada beberapa tambih. Malam ini ikhwan adalah malam 27 dan itu adalah malam yang paling diharapkan untuk turunnya Lailatul Qadar, walaupun bisa turun di selain malam itu, tapi sepanjang ini, sejauh ini kita belum melihat tanda-tanda yang memuaskan, maka perjuangan masih terus berlanjut. Tetap kencangkan sabukmu untuk bertaat, untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tetes terakhir. Ini malam 27, malam yang paling besar, the grand night, malam yang terbesar. Maka semangat dalam malam ini, kalau bisa yuk itikaf di malam yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Lailatul Qadar. Tambih yang kedua adalah tentang sampah dari anak asrama atas. Yang ada di atas itu jangan dibuang langsung ke bawah. Sebagaimana kemarin tambih sama Pak Musin. Jadi di siapa Mas'ul asrama atas? Siapa ketuanya? Pak Mulia ketuanya ya. Itu komando. Komando asrama atas. Kalau ada apa-apa juga kamu yang tak panggil duluan, Li. Sampahnya jangan dibuang langsung. Dan juga ada satu tambih ikhwan yang sebenarnya sudah lama saya pengin, cuma lupa terus. Masalah sajadah itu loh. Sajadah ketika dipakai sholat, ini kalau bisa ikhwan usahakan pas sama kaki yang antum pakai. Kenapa? Karena kalau lebih, ini nanti akan dipijak satunya oleh kawan, satunya enggak mijak. Ini enggak enak toh. Si mereng ini sholatnya. Gara-gara sajadah antum. Kau enak ya ikhwan, mesti toh. Ya walaupun ini enggak harus sih, enggak harus. Boleh seorang pakai sajadah lebar, boleh. Enggak dosa. Tapi kekhusyuan sholat itu adalah sesuatu yang paling diusahakan. Jadi jangan sampai kita membuat kawan kita enggak enak. Sing sependapat mbak aku ngacung. Apaan sikile? Nah, itu habis. Apaan sikile sitoke miring ini gak enak. Apalagi sajadahnya dibuat tebel, 4 lapis ya kan. Kemudian kita satunya miring enggak enak ya kawan. Maka kawan-kawan yang bawa sajadah atau bawa sarung untuk alas, ini hendaknya disetel pas sama kaki kita. Biar kawan kita enggak ngena sebagiannya. Ini sudah lama pengen saya katakan tapi lupa terus. Ini cuma tambih yang paling bagusnya saja. Enggak apa-apa, enggak salah. Enggak dosa antum pakai sajadah lebih juga enggak apa-apa, enggak dilipat juga enggak apa-apa, tapi alangkah enaknya. Itu. Setuju? Setuju atau enggak? Kalau sajadah itu dipaskan ya. Itu. Kalau ada kawan yang enggak ngepaskan juga enggak apa-apa. Ini cuma mimbab lebih bagusnya saja. Itu beberapa tambih. Dan besok insya Allah pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini akan kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang luput. Tak kira tadi bisa disebutkan tapi ternyata waktunya sudah habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebaikan kita dan memaafkan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.